Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau sumpah cintamu masih tetap nafasmu wangi asi suasana. Saat ku kecus bibirmu, cintaku tak di ujung kelisah.